Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran kita pada malam hari ini masuki pelajaran baru, yaitu pelajaran yang ke-12, halaman 84. Benar ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, mari kita baca bareng sebelum masuk ke pertanyaan. Ad-darsu tsani asyara. Pelajaran yang ke-12. Hamidun. Mada taf'alina ya umma Ahmada? Apa yang engkau lakukan wahai Ummu Ahmad? Apa yang kau lakukan wahai Ummu Ahmad? Ummu Ahmada. Ummu Ahmada. Abhathu 'anid dawa'i alladhi akhadtuhu minal mustashfa amsi. Abhathu 'anid dawa'i alladhi akhadtuhu minal mustashfa amsi. Aku mencari obat yang aku ambil kemarin dari rumah sakit. Aku mencari obat yang kemarin huwa 'alal maktabi fi ghurfati. Huwa 'alal maktabi fi ghurfati. Obat itu ada di atas meja di kamarku. Berada di atas meja. Kaifa halukal yawma la'allaki al yawma ahsanu. Kaifa halukal yawma la'allaki al yawma ahsanu. Bagaimana keadaanmu hari ini? Semoga hari ini engkau lebih baik. Bagaimana keadaanmu hari ini? Semoga engkau hari ini lebih baik. Naam anal yawma ahsanu walhamdulillah. Naam anal yawma ahsanu walhamdulillah. Benar, hari ini aku lebih baik walhamdulillah. Benar, hari ini aku lebih baik alhamdulillah. Mata tadhabina ilal mustashfa? Mata tadhabina ilal mustashfa? Kapan engkau akan pergi ke rumah sakit? Kapan engkau akan pergi ke rumah sakit? Sa'adhabu ba'da sa'atin insyaallah. Sa'adhabu ba'da sa'atin insyaallah. Aku akan pergi satu jam lagi insyaallah. Aku akan pergi satu jam lagi insyaallah. Ma'aman tadhabina? Ma'an tadhabina? Bersama siapa engkau akan pergi? Bersama siapa engkau akan pergi? Sa'adhabu ma'a Ahmada. Sa'adhabu ma'a Ahmada. Aku akan pergi bersama dengan Ahmad. Aku akan pergi bersama Ahmad. Ata'rifinat tabibatal lati dahabti ilaiha amsi? Ata'rifinat tabibatal lati dahabti ilaiha amsi? Apakah engkau kenal dokter yang aku pergi kemarin kepadanya? Apakah engkau kenal dokter yang kemarin aku pergi bertemu dengannya? Naam, a'rifuha ismuha Dukturatu Su'adu. Naam, a'rifuha Su'adu. Benar, aku mengenalnya, namanya Dokter Su'ad. Benar, aku mengenalnya, namanya adalah Dokter Su'ad. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Mereka berkata sesungguhnya dokter ini adalah dokter wanita terbaik. Mereka berkata sesungguhnya dokter ini adalah dokter terbaik di rumah sakit. Nah, terbaik di rumah sakit. Ahsantum. Mada taf'aluna ya abnai? Mada taf'aluna ya abnai? Apa yang kalian lakukan wahai anak-anakku? Apa yang kalian lakukan wahai anak-anakku? Naktubul wajibati. Naktubul wajibati. Kami sedang mengerjakan PR. Kami sedang mengerjakan PR. Atafhamuna durusa jayyidan? Atafhamuna durusa jayyidan? Apakah engkau paham pelajaran dengan baik? Apakah engkau paham pelajaran dengan baik? Apakah kalian ya? Naam, tafhamuna. Naam, nafhamuha jayyidan walhamdulillah. Naam, nafhamuha jayyidan walhamdulillah. Benar kami memahaminya dengan baik walhamdulillah. Benar, kami memahaminya dengan baik walhamdulillah. Ayya suratin tahfadunal ana? Ayya suratin tahfadunal ana? Surat apa yang sedang kalian hafal sekarang? Surat apa yang sedang kalian hafal sekarang? Ama ana fa ahfadu suratal mulki wa amma haula'i fa yahfaduna suratal qalami. Ama ana ahfadu suratal mulki wa amma haula'i fa yahfaduna. Adapun aku maka aku sedang menghafal surat al-mulk. Adapun aku sedang menghafal surat al-mulk. Adapun mereka maka mereka sedang menghafal surat al-qalam. Adapun mereka sedang menghafal surat al-qalam. Wa madza taf'alna antunna ya banati? Wa madza taf'alna antunna ya banati? Dan apa yang kalian lakukan wahai putri-putriku? Dan apa yang kalian lakukan wahai putri-putriku? Nahnul ana nal'abu. Nahnul ana nal'abu. Kami sekarang sedang bermain. Kami sekarang sedang bermain. Afi waqtil amali tal'abna? Afi waqtil amali tal'abna? Apakah di waktu bekerja kalian bermain? Apakah pada waktu bekerja kalian bermain? Mata taqra'na ad-durusa wa mata taktubna al-wajibati? Mata taqra'na ad-durusa wa mata taktubna al-wajibati? Kapan kalian akan membaca pelajaran dan kapan kalian akan menulis PR? Kapan kalian akan pelajaran dan kapan kalian menulis PR? Nahnu qara'na ad-durusa wa katabna al-wajibati walhamdulillah. Nahnu qara'na ad-durusa wa katabna al-wajibati walhamdulillah. Kami telah menulis pelajaran dan telah menulis PR walhamdulillah. Kami telah membaca pelajaran dan menulis PR walhamdulillah. Nah, ahsantum, kami telah membaca pelajaran dan telah menulis PR ya. Ahsantuna ya banati. Hakada taf'alul tilmidhatul mujtahidatu. Ahsantunna ya banati. Hakada taf'alul tilmidhatul mujtahidatu. Kalian berbuat bagus wahai putri-putriku. Demikian yang dilakukan oleh para siswi yang rajin. Kalian berbuat baik wahai putri-putriku. Demikian yang dilakukan oleh murid yang rajin. Mata tadhabna li ziyarati khalatikunna? Mata khalatikunna? Kapan kalian akan pergi mengunjungi bibi kalian? Kapan kalian akan pergi untuk mengunjungi bibi kalian? Ata'rifna annaha maridatun? Ata'rifna annaha maridatun? Apakah kalian tahu sesungguhnya dia sakit? Apakah kalian tahu sesungguhnya dia sakit? Naam, na'rifu dhalika syafahallahu. Naam, na'rifu dhalika syafahallahu. Benar kami mengetahuinya, semoga Allah menyembuhkannya. Benar kami mengetahuinya, semoga Allah menyembuhkannya. Sanadhabu li ziyaratiha hadal masa'a insya'Allah. Sanadhabu li ziyaratiha hadal masa'a insya'Allah. Kami akan mengunjunginya sore ini insyaallah. Kami akan mengunjunginya sore ini insyaallah. Ya Ahmadu, ata'rifu mata yarji'ul jiranu min Makkata? Ya Ahmadu, ata'rifu mata yarji'ul jiranu min Makkata? Wahai Ahmad, apakah engkau tahu kapan para tetangga kembali dari Mekah? Wahai Ahmad, Qala li Yusuf. Qala li Yusuf. Yusuf berkata kepadaku. Yusuf berkata kepadaku. Innana sanarji'u fil usbu'il qadim. Innana sanarji'u fil usbu'il qadim. Sesungguhnya kami akan kembali pekan depan. Sesungguhnya kami akan kembali pekan depan. Adhunnu annahum sayarji'una al-yawma sabti insya'Allah. Adhunnu annahum sayarji'una al-yawma sabti insya'Allah. Aku mengira bahwasanya mereka akan kembali pada hari Sabtu insya'Allah. Aku mengira bahwasanya mereka akan kembali pada hari Sabtu insya'Allah. Nah, barakallahu fikum. Selesai dari bacaan, berikutnya kita akan mengerjakan tamarino. Nah, tamarino latihan-latihan yang pertama, sohi mayali. Benarkan berikut ini. Maksudnya yang di bawah ini itu ada kesalahan. Antum baca, kemudian berikan yang benarnya. Nah, luruskan ya. Benar dan salahnya ngelihat dari bacaan. Ya, silakan yang mau nyoba. Ya, diambil mikrofonnya. Tabahasu umma ummu Pak Fa'il. Ummu Ahmadin. Ummu Ahmada. Oh, Ummu Ahmada anil miftahun. Anil miftahi. Miftahi. Ummu Ahmad sedang mencari kunci. Nah, benar apa salah? Salah. Khata. Yang benar sekarang berikan. Tabahasu Ummu Ahmada anil anid dawa'a. Anid dawa'i. Oh, anid dawa'i. Ummu Ahmad sedang mencari obat-obatan. Nah, siapa lagi? Jangan salah sih, majur itu. Kedua, pelajaran yang udah lalu itu. Enam. Nomor 2. Satadhabu Ummu Ahmada ilal mustashfa ma'a zaujiha. Artinya? Ummu Ahmad akan pergi ke rumah sakit bersama suaminya. Naam. Khata. Khata yang benar. Satadhabu Ummu Ahmada ilal mustashfa ma'a Ahmada. Ma'a Ahmada atau ma'a ma'abniha. Ahmad sebagai putranya kan? Berarti ma'abniha atau ma'a Ahmada. Nah, Ahmad di situ dibaca fathah Ummu Ahmada karena mamnu minas sorfi, karena dia tidak bisa menerima kasro. Asalnya dia itu sebagai mudof ilai, Ummu mudof, Ahmada mudofun ilai, tidak bisa dikasro. Kalau kita ganti Ahmad dengan Muhammad, mengucapnya Ummu Muhammadin, gitu kan? Karena Ahmad di situ mamnu minas sorfi, tidak bisa didomat. Tidak bisa ditanwin Ahmadu, enggak bisa kita ngucap Ahmadun. Dan juga tidak bisa dikasro, enggak bisa kita ngucapkan Ahmadin. Sehingga kasronya diganti jadi fathah, sehingga kita ucap Ummu Ahmada. Naam. Ummu mudab Ahmada mudabun ilai. Nah, silakan baca lagi. Ummu Ahmada la ta'rifu la ta'rifu dukturota su'ada. Naam. Artinya Ummu Ahmad tidak mengenal Dr. Su'ad. Naam, barakallahu fikum. Yang benar. Ummu Ahmada ta'rifu Dr.ota Su'ada. Naam. Aksantum, kenapa Dr.ota dibaca fathah? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bihi mansub aksantum. Su'adanya fathah juga sebagai padalnya. Nah, di sini kita dapati fi'il, fa'il, dan maf'ul. Kata kerja, ada kata kerja, ada pelakunya, dan juga ada objeknya. Nah, ada subjek, predikat, dan objek gitu ya. barakallahu. Jadi fi'il yang muta'addi atau fi'il yang butuh objek, kita ucap isim setelahnya yang masuk sebagai objek. Tapi kalau fi'ilnya lazim, tidak butuh objek, maka cukup dengan mengucapkan fi'il dan fa'il. Nah, kalau fa'il berarti marfu' harokatnya. Berarti marfu' kedudukannya. Harokatnya bisa doma, bisa juga penggantinya doma. Kalau objek berarti mansub. Harokatnya fathah atau penggantinya fathah. Ya, berikutnya. Ahmadu yahfadhu suratal qalami wa ikhwatuhu yahfadhuna suratal mulki. Khata yang benar. Ahmadu yahfadhu suratal mulki wa ikhwatuhu yahfadhuna suratal qalami. Artinya Ahmad menghafal surat al-mulk dan saudara-saudaranya menghafal surat al-qalam. Naam, ahsantum. Nomor 5. Jiranu Hamidin dhahabu ila riyadi. Benar apa? Khata apa sahih? Khata. Khata yang sahihnya? Jiranu Hamidin dhahabu ila Makkata. Ahsantum. Artinya para tetangganya Hamid, mereka pergi ke Mekah. Naam, barakallahu fikum. Yang poin 2. Anifil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. Buatlah menjadi mu'anas fa'il pada setiap kalimat-kalimat berikut. Nah, kita tulis ya di papan tulis dulu ya. Kita jelaskan di papan tulis terlebih dahulu. Kita bikin contoh fi'il mudhari' yang apa ini? Yaktubu ya. Yaktubu. Ini untuk barisan apa? Huwa kan? Humanya apa? Yaktubani. Humnya apa? Yaktubuna. Kemudian hiya taktubu. Taktubani. Kemudian yaktubna. Naam. Kemudian anta taktubu. Kemudian taktubani. Lalu taktubuna. Naam. Lalu taktubina. Nah, ini yang sekarang lagi mau dibahas nih. Taktubina. Taktubina. Terus taktubani. Taktubani. Taktubna. Dua lagi. Aktubu naktubu. Aktubu naktubu. Coba baca bareng. Yaktubu yaktubani yaktubuna. Taktubu taktubani yaktubna. Taktubu taktubani yaktubna. Taktubu taktubani taktubuna. Taktubu taktubani taktubuna. Taktubina taktubani taktubna. Taktubina taktubani taktubna. Taktubu naktubu. Taktubu naktubu. Nah, ini harus terhafal ya. Yang apa? Fi'il berserta fa'ilnya dan mudhari yang ada ini harus terhafal. Kemudian juga harus diketahui mana fa'ilnya. Yaktubu mana fa'ilnya? Huwa. Mustatir huwa, tidak kelihatan. Yaktubani mana fa'ilnya? Apa ini? Alifnya. Nunnya tanda ropa, seperti menempati posisi doma nunnya itu. Yaktubuna mana fa'ilnya? Wawu jama'ah. Ini alif isnen yang tadi alif isnen, yang sekarang wawu jama'ah. Nun menempati posisi rofa itu kayak doma. Taktubu mana fa'ilnya yang barisan hiya, barisan mustatir hiya. Nah, taktubani mana? Alif. Nunnya menempati posisi doma. Yaktubna mana fa'ilnya? Nun ni, nun fa'ilnya. Ini mabni ya, kalau ini mabni. Mabni maksudnya enggak berubah. Kalau yaktubu bisa berubah. Yaktubu, yaktuba, yaktub. Bisa doma, bisa fathah, bisa sukun. Ini berarti mu'rob. Yaktubani juga mu'rob, bisa berubah. Yaktubani bisa menjadi yaktuba, nunnya hilang. Yaktubuna mu'rob, bisa ngucap yaktubu, nunnya hilang. Taktubu yang hiya mu'rob juga, bisa ngucap taktubu, taktuba, taktub. Mu'rob berarti. Taktubani juga mu'rob. Taktubani bisa taktuba, nunnya hilang. Yaktubna ini mabni. Berarti dalam keadaan rofa, mansub atau majzum semuanya yaktubna. Gitu ya, mabni. Baru taktubu barisan anta. Apa fa'ilnya taktubu? Mustatir wujuban anta. Taktubani mana fa'ilnya? Alif. Taktubuna mana? Wawu. Taktubina. Nah, ya ini fa'il, taktubina, ada ya itu, fa'il. Taktubani mana? Alif. Taktubna. Mabni, fa'ilnya nun. Aktubu mana fa'ilnya? Mustatir wujuban ana. Taktub, naktubu. Nahnu. Nah, itu ya. Dan yang tadi belum dipanggi, yang ini yang belum dibahas tentang mu'rabnya. Taktubu ni mu'rab, bisa ngucap taktubu, taktuba, taktub, sukun. Taktubani mu'rab, bisa ngucap taktubani, bisa ngucap taktuba, nunnya hilang. Taktubuna juga mu'rab, bisa ngucap taktubuna, bisa ngucap taktubu, nunnya hilang. Taktubina juga mu'rab, bisa ngucap taktubi, nunnya hilang. Taktubani mu'rab juga, kita bisa ngucap taktuba. Taktubna mabni. Ada dua yang mabni, yang enggak, ini tetap enggak berubah. Taktubna, aktubu mu'rab, bisa ngucap aktubu, aktuba, aktub. Naktubu juga mu'rab, bisa ngucap naktubu, naktuba, naktub. Ya. Nah, berarti perubahannya yang fi'il-fi'il yang bukan fi'il-fi'il yang bukan berakhiran nun, perubahannya pada doma fathah atau sukun. Kalau berakhiran nun, adanya nun atau nunnya dibuang. Kecuali yang mabni ini tetap. Nah, itu. Nah, itu fa'ilnya tadi. Nah. Gitu ya. Kemudian kalau kita bikin susunan fi'il-fa'il, karena fa'il itu datang setelah fi'il. Fa'il datang setelah fi'il, kita tulis yaktubu Muhammadun. Nah, ini yang dikatakan. Ini fi'il, yang ini fa'il. Ya, yaktubu Muhammadun. Atau taktubu Fatimatu. Taktubunya fi'il, Fatimatu fa'il. Ini susunannya, fi'il dulu baru fa'il. Kalau yang fa'ilnya mudakar, pakainya ya, yaktubu. Kalau fa'ilnya mu'anas, pakainya tak, taktubu. Gitu ya. Kemudian ketika susunannya fi'il dan fa'il, fi'ilnya fa'il, maka fa'ilnya boleh mufrad, yaktubu Muhammadun. Boleh fa'ilnya musanna, yaktubu Muhammadani. Boleh fa'ilnya jamak, yaktubu Muhammaduna. Tetap ya, boleh gitu. Fi'ilnya tetap yaktubu Muhammadun, yaktubu talibun, yaktubu talibani, yaktubu tulabun. Sama juga di sini, taktubu talibatun, taktubu talibatani, taktubu talibatun. Kalau posisinya fi'il dan fa'il, posisi asal. Tapi ketika dirubah menjadi mudhari' khobar, maka berubah, mengikuti. Muhammadun yaktubu. Terus al-Muhammadani yaktubani. Al-Muhammaduna yaktubuna. At-Talibu yaktubu. At-Talibani yaktubani. At-Tulabu yaktubuna. At-Talibatu taktubu. At-Talibatani taktubani. At-talibatu apa? Yaktubna. Yaktubna. Itu kalau susunnya dirubah berubah. Gitu ya. Nah. Ini untuk apa? Untuk yang ini, barisan ini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna yang tadi disebutkan. Gitu ya. Ketika ke mukhatab, mukhatab ini mukhatab, barisan mukhatab nih. Anta antuma antum, anti antuma antuna, sama ana nahnu, sama mutakalim, berarti fa'ilnya langsung muncul. Enggak bicara yang tadi nih, enggak bicara kata yang tadi kita bicara kataba Muhammadun, kataba Muhammadani, kataba Muhammaduna, gitu kan? Nah, kalau ini fa'ilnya kalau yang dhohir. Dhohir maksudnya isim setelahnya. Kalau fa'ilnya berupa domir, kata ganti yang mutasil, maka ketika barisannya anta sampai ke bawah sudah nyatu di situ. Taktubu fa'ilnya anta. Taktubani fa'ilnya alif. Taktubuna fa'ilnya bawu. Taktubina fa'ilnya ya. Taktubani alif lagi. Taktubna nun. Aktubu ana naktubu nahnu. Muncul semua kan fa'ilnya? Ada semua fa'ilnya. Nyatu di fi'il. Ada yang kelihatan disebut domir baris seperti alif, wawu, ya, nun, ini domir baris berarti. Ada yang tersembunyi, diperkirakan seperti apa? Taktubu anta. Taktubu enggak ada tanda-tanda fa'il. Semuanya fi'il, ya kan? Kaf, ta, ba semuanya fi'il. Ta yang paling depan huruf mudhara'ah. Seperti ini juga mana? Aktubu. Semuanya hurufnya untuk fi'il. Hamzah huruf mudhara'ah, kaf, ta dan ba fi'il. Naktubu juga sama, kaf, ta dan ba huruf fi'il. Nunnya huruf mudhara'ah. Berarti enggak ada tanda-tanda kelihatan fa'ilnya, maka kita katakan mustatir, tidak kelihatan, diperkirakan. Itu ya. Mustatirnya apa? Wujuban. Beda kalau yang taktubani, taktubuna, nah, jelas kelihatan ada alif, kelihatan ada wawu. Taktubina kelihatan ada ya. Taktubna kelihatan ada nun. Nah, sehingga apa? Tidak perlu bikin yang tadi. Seperti kita mengucap yang awal tadi. Yaktubu Muhammadun, yaktubu Muhammadani. Gitu ya. Yaktubu Muhammaduna tidak perlu. Karena sudah ada fa'ilnya di situ. Kita ucap taktubu, maksudnya kamu menulis, sudah selesai. Kalau antanya dimunculkan, taktubu anta, berarti antanya bukan fa'il. Sebagai apa? Taukid. Nah, akah. Taktubani antuma juga bukan fa'il. Fa'ilnya tetap alif. Taktubani antuma sebagai taukid aja. Nah, kalau ini yaktubu Muhammadun, Muhammadun sebagai fa'il. Yaktubu Muhammadani, Muhammadani sebagai fa'il. Nah, apa tadi yang kita bahas mau baca di situ? Taktubina di sini. Yaitu untuk barisannya anti. Untuk mukhotobah, wanita yang diajak bicara, pakainya ya fa'ilnya. Taktubina. Taf ulina atau taf alina atau taf ilina. Nah, ya silakan diisi. Apa belum ya, sebentar soalnya dulu kita baca contohnya, kita baca dulu di situ. Tadi perintahnya buatlah fa'il menjadi mu'annas pada setiap kalimat kalimat berikut. Nah, nomor satu contohnya ya, kita baca ata'riful logatal arabiyata ya sayyidi, baca apakah engkau mengerti bahasa Arab wahai tuanku? Apakah engkau mengerti bahasa Arab wahai tuanku? Berarti yang diajak bicara laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki tuanku kan. Yang sampingnya dibikin muannasnya, perintahnya gitu. At-ta'rifina lughatal arabiyata ya sayyidati. At-ta'rifina lughatal arabiyata ya sayyidati. Apakah engkau mengerti bahasa Arab wahai nyonyaku? Siapa yang diajak bicara? Nah, nyonyanya perempuan. Barakallahu fikum. Ya, yang itu diisi yang nomor 2 sampai nomor 10 ya. Kalau di situ disebut nama ya Muhammadu, antum ganti dengan nama wanita, ya Fatimatu atau ya Maryamu atau ya Zainabu. Kalau di situ disebut abi berarti ganti umi. Kalau akhi diganti ukhti. Itu ya. Ya, silakan. Barakallahu fikum. Mada ta'kulu ya Muhammadu? Apa yang engkau makan wahai Muhammad? Ya. Mada ta'kulina ya Fatimatu? Apa yang engkau makan wahai Fatimah? Aksantum. Nomor 2 dan nomor 3. Aina tajlisu fil fasli ya Ahmadu? Di mana engkau duduk di kelas wahai Ahmad? Aina tajlisina fil fasli ya Zainabu? Di mana engkau duduk di kelas wahai Zainab? Ya, nomor 4. Mata tadhabu ilal mustasfa ya Abi? Kapan engkau pergi ke rumah sakit wahai bapakku? Mata tadhabina ilal mustasfa ya Umi? Kapan engkau pergi ke rumah sakit wahai ibuku? 6. Ahsantum. Berikutnya. Mada takulu ya akhi? Apa yang engkau katakan wahai saudaraku? Mada takulina ya ukhti? Apa yang engkau katakan wahai saudariku? 6. Nomor 6. Mada tarji'u minal madrasati ya Aliyu? Kapan kamu pergi ke sekolahan wahai Ali? Kapan kamu akan kembali? Oh. Kapan kamu akan kembali ke sekolahan wahai Ali? Kapan kau akan kembali dari sekolahan? Kapan kamu akan kembali dari sekolahan wahai Ali? Mada tarji'ina minal madrasati ya Zainabu? Kapan kamu akan kembali dari sekolahan wahai Zainab? 6. Nomor 7. Ilaman taktubu hadhihi risalata ya Bashiru? Kepada siapa kamu menulis surat ini wahai Bashir? Ilaman taktubina hadhihi risalata ya Khadijatu? Kepada siapakah engkau menulis surat ini wahai Khadijah? Nomor 8. Ayu suratin tahfadul ana ya akhi? Surat apa yang kamu hafalkan sekarang ya habi, ya saudaraku? Ayu suratin tahfadina ana ya ukhti? Surat apa yang kamu hafalkan ya saudariku sekarang? Ahsantum. Ayah di situ maful bihi yang dikedepankan sehingga dibaca fathah ya. Ayya suratin tahfadina. Tahfadinal ana ya ukhti. Nomor 9. Atafhamud darsa jayyidan ya Hamidu? Apakah engkau memahami pelajaran dengan baik wahai Hamid? Naam. Atafhamina darsa jayyidan ya Aisyatu? Apakah engkau memahami pelajaran dengan baik ya Aisyah? Nomor 10. Mata taghsilu hadzal qamisa ya Yasiru? Kapan kamu mencuci baju wahai Yasir? Naam. Ahsantum. Mata taghsilina hadzal qamisa ya Su'adu? Kapan kamu mencuci baju ini wahai Su'ad? Naam. Sekarang kita mentasrif fi'il ya. Coba harus hafal fi'il-fi'il yang tadi disebutkan. Mudhari' yang madhi sudah insyaallah antum hafal. Sekarang mudhari' yang di papan tulis dibaca bareng. Mulai. Yaktubani yaktubuna taktubu taktubani yaktubna taktubu taktubani yaktubuna taktubina taktubani yaktubna taktubuna taktubuna. Nah, sambil lihat papan tulis enggak apa-apa. Ganti sekarang ainnya menjadi fathah. Ain itu berarti huruf ketiga pada fi'il madhi. Huruf kedua fa'ala. Fa ada ain ada lam kan? Fa'ala. Nah itu. Ain pada ain ini berubah jadi fathah. Itu kan doma. Fa kataba yaktubu. Kataba berarti ainnya huruf ta, ya enggak? Kataba ainnya huruf apa? Ta. Di situ apa? Ta harakatnya. Yaktubu. Doma kan? Nah kita sekarang berubah jadi fathah. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Yaftahu fataha. Apa ainnya berupa apa? Fataha. Tak lagi kan? Apa harokatnya yaftahu taknya? Fathah. Berarti ainnya berupa fathah ainnya. Sekarang berubah dari doma ke fathah. Yaftahu sekarang baca. Yaftahu yaftahani yaftahuna. Mulai. Yaftahu yaftahani yaftahuna. Yaftahu yaftahani yaftahuna. Terus tahtahu diulang yaftahu yaftahani yaftahuna taftahu taftahani yaftahna taftahu taftahani taftahuna taftahina taftahani taftahna aftahu naftahu. Coba diulang. Yaftahu yaftahani yaftahuna taftahu taftahani yaftahna yaftahu taftahani taftahani taftahu naftahu. Sekarang ganti yang kasro, ainnya kasro. Contohnya gosala yaksilu, gosala. Berarti ainnya apa bentuknya? Gosala. Sin. Hurufnya apa? Sin. Gosala, sin kan? Sin. Berarti yaksilu, sinnya apa harokatnya? Kasro. Berarti ainnya kasro harokatnya. Go yaksilu. Coba. Yaksilu, yaksilani, yaksiluna. Yaksilu, yaksilani, yaksiluna. Taksilu. Nah, kita tes dua dari antum lalu kita akhiri pelajaran. Siapa yang membaca yaftahu? Setelah itu yaksilu. Yaftahu siapa? Iya, yaftahu. Yaftahu yaftahani yaftahuna taftahu taftahani yaftahna taftahu taftahani taftahuna taftahina taftahan taftahina taftahani taftahna aftahu naftahu. Nah, ganti sekarang yang yaksilu. Siapa yang mau yaksilu? Yaksilu yaksilani yaksiluna gitu. Yaksilu yaksilani yaksiluna taksilu taksilani yaksilna taksilu taksilani taksiluna taksilina taksilani taksilna aksilu naksilu. Aksantum. Ini ya tiga timbangan tadi yang ainnya doma, ainnya fathah dan kasro dihafal karena jadi landasan untuk apa pelajaran kita yang Dursul Lugha 2 ini kita mulai banyak ilmu dore ini. Terus juga sudah dikasih tahu fi'il fa'ilnya ya. Fi'il harus mengetahui fa'il. Tadi sudah dijelaskan. Mana fa'il fa'ilnya? Itu harus dimengerti dan dihafal. Sehingga ketika ngucap fi'il antum tahu fa'il. Itu harus. Fi'il harus tahu fa'il. Tadi fa'il disebutkan secara asal setelah fi'il. Yaitu fi'il dulu baru fa'il dohir. Kalau fa'ilnya domir mustatir atau domir baris semuanya bersambung mustatir atau baris nih. Nah, maka enggak perlu kita cari fa'il, sudah ada di fi'il fa'ilnya itu. cuman ada yang kelihatan namanya baris, ada yang enggak kelihatan namanya mustatir. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Yang mau pulang duluan silakan, ada selesai pelajaran. Dibuat mengikuti misalkan musana ya musana, kalau jamak itu boleh enggak? Contohnya coba misalkan, baca. Misalkan kayak gitu kan. Yadhhabu tullabun ilal madrasati. Terus dikatakan yadhhabu natullabu ilal madrasati. Boleh enggak? Yadhhabu natullabu ilal madrasati. Nah, itu bahasa yang fasih, enggak boleh. Karena fa'ilnya sudah ada, yadhabuna sudah ada, wawu yadhabuna kan. Ketika kita atulabu baca sebagai fa'il lagi, berarti ada dua fa'il nanti. Nah itu, di bahasa yang fasih mengatakan itu enggak fasih. Tapi kalau ikut bahasa yang bahasa ini diterapkan di salah satu suku orang Arab, bahasa Tai kalau enggak salah sih. Toi ya kan. Dibaca bahasa Indonesia Tai, bahasa Toi. Itu mengatakan mereka boleh. Namanya lugo akaluni barogif. Bahasa akaluni barogif. Akaluni. Akalu kan dari fi'il madi. Wawunya sebagai fa'il kan? Akaluni. Ya-nya sebagai apa itu situ? Maful bihi. Akaluni. Berarti sudah ada fi'il. Fa'il sama maful bihi. Barogifu sebagai fa'il lagi di situ. Ya, secara apa? Dohir ucapan itu. Akaluni barogif. Itu tapi ini bahasanya ada di bahasa Toy, ya, bahasa Toy. Mereka mengatakan fa'ilnya tetap satu. Yaitu mana fa'ilnya? Fa'ilnya yang di belakang. Akaluni, wawunya di situ bukan fa'il sebagai huruf yang tidak ada kedudukan dalam i'rab. Itu. Jadi ketika dibikin seperti itu, maka wawu yang biasanya sebagai fa'il tidak jadi fa'il karena fa'ilnya setelahnya akal, yaitu gharogif tadi. Kalau tadi disebutkan yadhabuna tulabu, berarti fa'ilnya tulabu, wawunya sebatas huruf yang enggak ada kedudukan dalam i'rab. Nah, jadi bahasa yang fasih yang umum enggak, tapi kalau untuk bahasa sukut atau lugotai masuk gitu. Ada dalam bahasa Arab ada bahasa seperti itu. Lugotai itu lugot supiyah itu. Apa? Bahasa pasaran itu maksudnya. Bukan, bahasa orang Toy. Toy itu nama suku, seperti Himyar, ada suku Himyar, ada bahasa Himyar, bahasa Toy, bahasa apa lagi. Itu termasuk ada suku yang mereka mengucapkan seperti itu. Nah. Jadi kalau ada soal dan jawabnya ya fiilnya itu mufrad saja. Fiilnya tadi bentuknya yang mufrad. Akala tulabu. Itu ya, akala tolibu, akala tulabu, akala tolibani, akala tolibu, akala tolibani, akala tulabu. Fiilnya mufrad, fa'ilnya bentuknya mufrad, musana dan jama. Ya, waalaikum. Ya, kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakum dika sulailan asharuf katubalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.